Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih kita dalam membahas kitab karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Al-Adabul Mufrad, sampai pada bab yang beliau sebutkan tentang al-muwasa fi sanati wal majaa'ah, memberikan bantuan, kemudahan-kemudahan, menolong saudaranya atau orang lain di masa-masa sulit, di waktu-waktu yang penuh dengan kekurangan, dan yang semisal dengan itu. Tetapi kita pelajari bersama bahwasanya al-muasa, memberikan bantuan, menolong saudaranya, disyariatkan dalam Islam dalam setiap waktu, sepanjang waktu, dan di setiap tempat, di semua tempat. Namun fisanah wal majaa'ah wasyiddah al-amru akad. Pada masa-masa sulit, masa-masa susah, di waktu musibah, wabah, kesulitan, kekurangan, sangat ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi syariat tersebut, karena memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena atau terdampak musibah tersebut. Telah kita baca dua hadis dari bab tersebut. Kemudian pada hadis yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Asim an Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah ibn Al-Akwa' qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. Dari Salamah ibn Al-Akwa', beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ضحاياكم, daging-daging sembelihan kalian, daging-daging kurban kalian, لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء, jangan sekali-kali kalian menemui pagi hari setelah hari yang ketiga dalam keadaan fi baitihi minhu syai', di rumah kalian masih ada dari daging-daging kurban tersebut. Fi baitihi minhu syai', ay syai'un atau syai'in min lahmid dhahaya. Wa fi baitihi minhu syai', ay wa fi baitihi syai'un min lahmid dhahaya. Karena disebutkan di awal dhahayakum, daging-daging sembelihan kalian, jangan biarkan daging-daging sembelihan tersebut setelah hari ketiga masih tersisa. La yusbihu ahadukum ba'da salisah, jangan kalian menemui pagi hari setelah hari yang ketiga, wafi baitihi minhu syai', dalam keadaan masih ada sisa-sisa dari rahmud dhahaya, daging-daging kurban kalian. Wahada qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi idil adha fi sanati at-tasi'ah min al-hijrah. Wahada qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi idil adha fi sanati at-tasi'ah min al-hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabdanya tersebut di hari Idul Adha pada tahun ke-9 Hijriah, fi sanati at-tasi'ah min al-hijrah, tahun ke-9 Hijriah. Jadi pada tahun ke-9 ketika Idul Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dengan peringatan tersebut, jangan sampai lewat hari ketiga masih ada sisa-sisa dari daging kurban kalian yang belum habis. Wa kana dzalikal 'am, dan pada tahun tersebut usiban nas fihi bi syai'in minal ju'i wa naqsi at-ta'am. Wa kana dzalikal 'am usiban nas fihi bi syai'in minal ju'i wa naqsi at-ta'am. Pada tahun tersebut, tahun ke-9 Hijriah, mereka atau manusia pada tahun tersebut tertimpa dengan kekurangan dan kelaparan. Kekurangan makanan sehingga mereka banyak yang kelaparan. Artinya as-sanah wal maja'ah sesuai dengan bab. Tahun yang sulit karena kekurangan makanan dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. Imma sedikitnya hujan yang kemudian berdampak kepada semuanya, kepada tumbuh-tumbuhan yang tidak subur, kemudian hewan-hewan kekurangan makanan sehingga daging-daging pun sedikit dan manusia kekurangan makanan. Maka pada tahun tersebut terjadi kekurangan tadi, tahun ke-9 Hijriah, pada Idul Adha Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya dengan peringatan tersebut. Duhayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithah wa fi baitihi minhu syai. Ingatlah pada hewan-hewan atau daging-daging kurban kalian, jangan sampai lewat hari ketiga dan masih ada di rumah-rumah kalian sisa dari daging-daging kurban tersebut. Wa hadza muwasatun minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza muwasatun minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan muasahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan kita jelaskan nanti bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana bisa kita ambil faedah bahwasanya ini merupakan muasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Pada zaman tersebut atau pada waktu-waktu setelahnya dan sampai sebelum adanya alat-alat pengawet atau kulkas yang semisalnya untuk menyimpan hewan kurban, daging-daging yang tersisa untuk dimakan di hari-hari setelah ayyamut tasyriq. Mereka di kala itu sebelum adanya kulkas-kulkas tadi biasa menyimpan hewan daging kurban yang masih tersisa dengan dikeringkan yang kemudian menjadi awet dan dimakan di hari-hari setelahnya, untuk diawetkan dan dimakan di hari-hari setelahnya. Maka pada tahun tersebut Rasulullah SAW mendapati banyak orang-orang kelaparan karena adanya musibah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai kalian sisakan, jangan lakukan hal tersebut lagi pada tahun ini. Jangan diawetkan untuk kalian makan di hari-hari berikutnya. Habiskan semua sebelum lewat hari ketiga. Artinya apa? Apa yang kalian mampu makan pada tiga hari tersebut, makanlah. Dan apa yang masih tersisa, jangan dibiarkan sampai hari-hari setelahnya. Berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini mengapa ini merupakan muasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iddikhar fi hadha al-'am. Nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iddikhar fi hadha al-'am liyu'tu az-za'id عن الثلاثة الزائد عن الثلاثة للفقراء والمحتاجين ليعطوا الزائد عن الثلاثة للفقراء والمحتاجين. Mengapa ini merupakan muasah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kekurangan? Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat biasa mengawetkan daging yang tersisa untuk dimakan di hari-hari berikutnya setelah hari ketiga. Namun nahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil iddikhar fi hadzal 'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka semua untuk iddikhar, menyimpan. Iddikhar, menyimpan sebagaimana akan kita baca nanti di potongan hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW melarang pada tahun ini sahabatnya untuk menyimpan daging-daging sisa tersebut. Mengapa demikian? Liyu'tuz za'id 'anis salasah lil fuqara wal muhtajin, agar mereka memberikan hewan-hewan daging-daging yang tersisa tidak termakan selama 3 hari tersebut untuk mereka-mereka yang fakir atau mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi kira-kira daging yang bisa dimakan 3 hari, selebihnya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Az-zaid 'anis salasah, yang lebih dari simpanan untuk dimakan di 3 hari tersebut, berikan semua kepada fuqara wal muhtajin, agar jangan disimpan untuk hari-hari berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah bisa difahami ya, mengapa ini merupakan muasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, la yusbihu ahadukum ba'da salisatin wa fi baitihi minhu syai. Mengapa demikian? Liyu'tu az-za'id 'anis salasah lil fuqara, agar mereka para orang yang memiliki hewan-hewan atau daging-daging kurban yang sekiranya lebih untuk dimakan dari 3 hari, berikan semua kepada orang yang membutuhkan. Fahada muwasatun minhu sallallahu alaihi wasallam. Tahun keberapa tadi? Tahun ke-9 Hijriah. Kesulitan tersebut terjadi, kelaparan tersebut terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Wa fis sanatil ashirah, adapun pada tahun ke-10, fis sanah allati hajja fiha sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', pada tahun ke-10, yang mana di tahun tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam berhaji, yaitu hajjatul wada', fi sanah allati hajja fiha sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', pada tahun tersebut, tahun ke-10, sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan hadis, falamma kanal 'amul muqbil, tatkala datang tahun yang berikutnya, tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Karena tadi kita tahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tadi, la yusbihu ahadukum ba'da salisah wa fi baitihi minhu syai', adalah tahun ke-9 Hijriah. Falamma kanal 'amul muqbil, tatkala datang tahun yang berikutnya, masuk Idul Adha lagi, tahun ke-10 Hijriah, yang mana di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan haji yang dikenal dengan hajjatul wada', haji perpisahan. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi, apakah kita lakukan seperti yang kita lakukan pada tahun yang sebelumnya? Perhatikan di sini, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi, kama fa'alna al-'am al-madhi, apakah kita lakukan juga pada tahun ini seperti yang kita lakukan pada tahun sebelumnya, yaitu kita tidak boleh menyimpan sisa daging kurban sampai lebih dari 3 hari. Perhatikan di sini, al-ashl fil hukm an yakuna mustamirran. Kita tahu pada asal, pada syariat ini, bahwasanya setiap hukum, setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pada asalnya hukum tersebut berlanjut, mustamir. Tidak kemudian untuk tahun, khusus untuk tahun tersebut. Barangkali antum sudah lewat di pelajaran usul fikih, asal dari perintah adalah terus menerus, tidak hanya pada satu kali waktu, tetapi untuk dilakukan terus menerus. Tetapi mengapa mereka di sini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita lakukan lagi pada tahun ini seperti yang kita lakukan pada tahun sebelumnya, tidak membiarkan sisa daging kurban lebih dari 3 hari? Apa yang menyebabkan mereka bertanya? Padahal kita tahu yang namanya perintah adalah untuk terus menerus, tidak hanya pada satu kali waktu. Al-jawab, jawabannya adalah annahum ay as-sahabah atau anna as-sahabah wajadu ma'a hadzan nahi fi dzalika al-'am sabab annahum wajadu ma'a hadzan nahi fi dzalika al-'am sababun lam yakun mawjudan fi hadzal 'am. Apa yang menyebabkan mereka bertanya sedangkan mereka sangat faham bahwasanya yang namanya perintah, yang namanya hukum syariat adalah untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya untuk sekali waktu saja. Namun landasan mereka bertanya anaf'alu kama fa'alna al-'amal madhi adalah anna as-sahaba wajadu ma'a hadha an-nahi fi dhalika al-'am sabab. Mereka mendapati larangan yang terjadi pada tahun yang lalu sebab yang menyebabkan perintah tersebut dilangsungkan. Mereka mendapati ketika Rasulullah SAW melarang la yusbihu ahadukum ba'da thalithah wa fi baitihi minhu syai', mereka mendapati ada sebab mengapa Rasulullah SAW melarang hal tersebut, yang mana sebab tersebut lam yakun mawjudan fi hadzal 'am, tidak terjadi pada tahun yang berikutnya, pada tahun ini, tahun ke-10 Hijriah. Difaham ya mengapa mereka bertanya apakah berlanjut syariatnya? Karena mereka tahu larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang sebelumnya ada sebabnya, yaitu banyaknya orang-orang yang kelaparan. Banyaknya orang-orang yang kelaparan. Terjadi kesulitan, kekurangan makanan sehingga banyak orang kelaparan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tadi la yusbihu ahadukum ba'da thalithah wa fi baitihi minhu syai. Maka mereka bertanya, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu waddakhiru fa inna dhalika al-'am kanu fi jahdin fa aradtu an tu'idu. Dan mereka benar tentang sangkaan mereka tersebut, yaitu adanya sebab yang terjadi pada tahun lalu tidak ada pada tahun ini. Maka apakah syariat berlanjut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kulu waddakhiru, makanlah daging kurban kalian, waddakhiru dan simpanlah, boleh disimpan kalau masih ada sisa untuk dimakan di hari-hari yang berikutnya dengan diawetkan dengan cara mengeringkan, atau pada tahun ini pada masa ini bisa disimpan di alat-alat pengawet seperti kulkas dan yang semisalnya. Kulu waddakhiru, makanlah pada 3 hari tersebut, masih ada sisa boleh disimpan di untuk hari-hari setelah 3 hari tersebut. Fanusikha al-hukum fil 'am alladhi ba'dah, maka dihapuslah hukum pada tahun yang setelahnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Seperti yang antum sudah dengar tadi, karena sebab yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu adanya as-sanah wal maja'ah, usiba an-nas binaqsi at-ta'am wa usiba bil ju', tertimpa dengan kelaparan dan kekurangan sehingga adanya perintah tersebut terjadi. Kulu waddakhiru, kulu waddakhiru, kulu min dhahayakum. Waddakhiru ay waddakhiru فوق الثلاث وادخروا ما شئتم. Maksud dari sabda Rasulullah SAW setelah mendengarkan pertanyaan sahabat tadi, kulu wadakhiru ay kulu min dhahayakum wadakhiru فوق الثلاث أو ما شئتم, makanlah daging-daging kurban kalian dan simpanlah setelah 3 hari atau seberapa pun yang kalian mau, hal tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan alasannya, fa inna dzalikal 'am kanu fi jahdin, karena pada tahun yang lalu, pada tahun ke-9 Hijriah, mereka atau didapati orang-orang fi jahd, di masa-masa sulit sedikit mendapatkan makanan, banyak mereka kelaparan. Fa aradtu an tu'inu, fa'aradtu an tu'inu, maka aku menghendaki agar kalian membantu mereka dengan tidak menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, melainkan kalian bagikan semua itu kepada al-muhtajin minal fuqara. Fa'aradtu an tu'inu. Fa inna dzalikal 'am kanu fi jahd, pada tahun tersebut banyak orang kesulitan. Fa'aradtu an tu'inu, maka aku menghendaki kalian agar kalian membantu mereka, ay al-muhtajin minal fuqara. Fa'aradtu an tu'inu ay al-muhtajina minal fuqara wa tuwasuhum, dan juga kalian memberikan muasa kepada mereka. Fahadha huwa syahid, inilah syahid dari asar tersebut. Dengan jelas Rasulullah SAW menyebutkan atau mempraktekkan, nah, dengan jelas Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bermuasa dan menyebutkan illah dari muasa tersebut yang benar-benar mencocoki albab. Fa inna dzalikal 'am kanu fi jahd fa aradtu an tu'inu, pada tahun yang sebelumnya mereka dalam keadaan sulit. Fa aradtu an tu'inu, maka aku menghendaki agar kalian membantu mereka dengan tidak menyimpan daging hewan kurban melainkan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Inilah syahid dari asar, syahid yang sangat jelas, sangat cocok dengan albab. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah bisa difahami ya makna hadis. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebabnya disebutkan pada potongan hadis yang setelahnya. Baik, barakallahu fikum. Asy-Syarih rahimahullahu taala mengatakan, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsu ala bayani ma ya'ti. Hadis ini menunjukkan tentang penjelasan-penjelasan berikut. Awalan, yang pertama, anna nahyan nabiy sallallahu alaihi wasallam an imsaki luhumil adahi ba'da thalathin mansukh li'annahu kanu lisabab. Penjelasan yang pertama adalah bahwasanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari adalah hukum yang sudah dihapus, mansuh, dihapus. Hanya dilakukan pada tahun ke-9 Hijriah saja, karena memang ada sebab di situ. Li'annahu kana li sabab, karena perintah tersebut berkaitan dengan sebab tadi. Maka tidak adanya sebab, tidak adanya perintah. Adanya sebab, ada perintah. Ini juga sebuah kaidah yang antum mungkin dipelajari di usul fikih. Qala wa huwa hajatu aqwamin minal badiyah dakhalul madinah yaltamisuna al-i'anah min ikhwanihim liqillati dzatil yad. Apa sebab tersebut? Sebab tersebut adalah kebutuhan kaum dari pedalaman yang mereka mendatangi kota-kota untuk mencari bantuan dari saudara-saudara mereka, karena sedikitnya bantuan yang sampai kepada mereka. Mereka kelaparan, kekurangan makanan, maka mendatangi kota-kota untuk mencari bantuan. Maka dilaranglah, muncullah syariat tersebut tadi, nahyul iddikhar, larangan untuk menyimpan lebih dari 3 hari. Wan nasihu, adapun yang menghapus hukum tersebut, an nasihu lin nahyi anil iddikhar ba'da thalathin qawluhu alaihi salatu wassalam fil ami tsani kulu waddakhiru al hadis. Adapun yang membatalkan perintah tersebut selain karena tidak adanya sebab adalah penegasan dari Rasulullah SAW pada tahun yang berikutnya, kulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah lebih dari 3 hari, dan simpanlah sesuka kalian. Al hadis dan selanjutan dari hadisnya. Tsanian, penjelasan yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, at-targhib fi musa'adatil mankubin min ikhwanihim al-musirin wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Kalau tadi penjelasan tentang adanya hukum karena sebab yang kemudian dihapus karena tidak adanya sebab tadi, dan akan ada beberapa perkara yang dianjurkan karena berkaitan dengan sebab, sebagaimana yang kita pelajari dari bab, yang kita pelajari dari bab bahwasanya hukum lebih ditekankan lagi al-muasa tatkala fistanah wal majaah, itu juga berkaitan dengan sabab. Tsanian, yang kedua penjelasan dari hadis tersebut adalah anjuran untuk membantu mereka-mereka yang mendapatkan musibah dari saudara-saudara kita dan juga mereka-mereka yang sedang dalam keadaan sulit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan ini merupakan potongan dari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Selama hamba tersebut menolong saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadanya. Difahami dari hadis tersebut, ketika seorang hamba tidak mau menolong saudaranya dalam keadaan dia tahu saudaranya membutuhkan, dalam keadaan dia mampu untuk memberikan pertolongan, maka berhati-hatilah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongannya kepada orang tersebut. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.